猫岛猫岛猫 Bunyi dengung yang terdengar di telinga Anda disebabkan oleh aktivitas otak. Aduh, kupingku. Sepertinya ada yang ngerasani. Richard Setiawan adalah orang Indonesia yang terlibat dalam pembuatan desain game Assassin's Creed and Prince of Persia. Wow, ternyata orang Indonesia. Mau tahu? Mau tahu? Mau.